Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani rahmakum, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya. Alhamdulillah hingga detik ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan utamanya iman dan Islam, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut Allah Ta'ala berikan hidayah dan taufik juga untuk kita menjalankan kewajiban kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat berjamaah kita tunaikan dan kita lanjutkan bermajlis ilm. Semoga ini semua menjadi amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Karena itulah yang kelak paling bermanfaat, paling berguna bagi kehidupan kita, bukan sebatas di dunia ini, lebih nanti di akhirat ketika kita dibalasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas amalan-amalan, perbuatan-perbuatan kita. Sehingga ketika kita dengan hidayah dan taufik, nikmat-nikmat Allah kita syukuri, kita gunakan dalam hal kebaikan, dalam amal soleh, maka berbahagialah kita dan hendaknya kita bersyukur kepada Allah agar Allah Ta'ala senantiasa memberikan tambahan nikmat-Nya kepada kita. Ikhwanuddin rahimani rahmatullah, kita telah mengetahui bahwasannya jalan keselamatan, keberuntungan yang mengantarkan kepada kebahagiaan hakiki adalah menempuh jalan yang ditempuh oleh baginda Rasul alaih salatu wassalam. Allah Ta'ala berfirman mengancam orang yang menyelisihi jalannya Rasul, menyelisihi petunjuknya Rasul, tidak lain dia akan terarah kepada penyimpangan dan kesesatan hingga menjadi sebab dia dimasukkan ke dalam jahannam. Wa na'udzubillah. Allah Ta'ala berfirman, wa may yushakiki rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang durhaka menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas bagi dia petunjuk yang dibawa oleh baginda Rasul alaihi salatu wassalam, dan dia mengikuti ghairu sabilil mukminin, selain jalannya orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman ketika turunnya ayat ini adalah tidak lain para sahabat. Maka nuwallihi ma tawalla, kami kuasakan dia pada penyimpangan, kesesatan yang dia tuju. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, dan kami masukkan dia dalam jahannam sebagai sejelek-jelek tempat. Allah Ta'ala sebutkan akibat menyelisihi jalannya Rasul, menyelisihi jalannya para sahabah radhiyallahu anhum ajmain, penyimpangan di dunia dan azab jahannam di akhirat. Na'udzubillah. Sebaliknya orang yang mengikuti dan mentaati baginda Rasul alaih salatu wassalam adalah sebab orang itu terjaga di atas hidayah, mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala menegaskan di surah An-Nur, wa in tuti'uhu tahtadu, kalau kalian mentaati Rasul alaih salatu wassalam, kalian mendapatkan hidayah. Nah, karena yang dibawa oleh Rasul alaih salatu wassalam yang Al-Huda, waladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq. Dialah Allah Ta'ala yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agamanya hak. Nah, maka ketika seseorang menyelisihi baginda Rasul alaih salatu wassalam, ini dalam bahaya. Hendaknya dia mengkhawatirkan, takut kalau dirinya tertimpa penyimpangan-penyimpangan, fitnah, dan azab yang pedih. Sebenarnya Allah Ta'ala menyatakan dalam ayatnya, فَلْيَحْدَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Hendaknya takut orang yang menyelisihi Rasul alaihi salatu wasalam dari perintah Rasul alaihi salatu wasalam, أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ, kalau mereka tertimpa fitnah. Ketika ditanyakan kepada Imam Ahmad, ayu fitnah, kata beliau, al-kufur. Fitnahnya bisa sampai pada tingkat kekufuran. Kalau menentang Rasul alaihi salatu wassalam, berarti mesti menyimpang. Penyimpangan demi penyimpangan bisa sampai pada tingkat kufur. Au yusibahum adzabun adzim, atau tertimpa mereka azab yang pedih. Nah, ikhwan fillah jazakumullah iyyakum, ancaman bagi orang yang menyelisih jalan baginda Rasul alaihi salatu wasalam. Makanya amal kebaikan, amal soleh, konteksnya amal soleh, mesti tidak keluar dari bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam, tidak keluar dari at-ta'ah wal ittiba, ketaatan dan mengikuti Rasul alaihi salatu wasalam. Sebagaimana ayat yang kita baca tadi, wa may yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Siapa yang menyerahkan wajahnya, menghadapkan wajahnya kepada Allah, beribadah ikhlas semata karena Allah, wa huwa muhsinun, dalam keadaan dia berbuat baik. Muhsin ai bittiba'ir rasul. Ahli tafsir menyatakan orang yang baik ketika dia menghadapkan wajahnya, ketundukannya, kepatuhannya kepada Allah adalah dengan ittiba'ur rasul, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang demikian, faqad istamsaka bil urwatil wusqa, sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat, yang kokoh. Nah, sebagaimana pula Allah Ta'ala menyebutkan dalam ayatnya, ikhwan bin azani Allah ayyakum, dalam surah Al-Kahfi, man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang menginginkan, mengharapkan berjumpaan dengan Rabb-nya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia diridai oleh Allah, falyamal 'amalan shalihan, hendaknya dia beramal amalan soleh. Amal soleh adalah amal yang mencontoh, mengikuti, mentaati baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan jangan dia menyekutukan Allah dalam beribadah kepada Allah dengan sesuatu apapun. Ayat ini diterangkan oleh para ulama, Al-Imam Al-Kasir, Asy-Syaikh Rahman bin Nasir Asy-Syadi dan yang lainnya, adalah dalil enam untuk ittiba'ur rasul, ikhlas lillah, mencontoh baginda Rasul alaihi wasallam, dan ikhlas semata karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan syaratnya amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika terpenuhi dua ini. Enam, yakni tidak menyekutukan Allah dalam hal beribadah kepada Allah, dan mengikuti ittiba'ur rasul, mencontoh baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Dan kedua-duanya ikhwan fillah jazakumullah tidak mungkin terwujud, tidak mungkin terrealisir kecuali di atas ilmu. kecuali di atas ilmu. Nah, yang kalau kemudian terwujud dua perkara ini dengan bimbingan ilmu, maka hasilnya adalah at-taqwa, disebut ketakwaan. Kalau sudah takwa, itulah targetnya kita. Itulah letak kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Nah, sehingga Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala setelah beliau menyebutkan definisi takwa yang disebutkan oleh Talaq bin Habib, kata Talaq bin Habib, idfi'il fitnah bittaqwa. Nah, padamkanlah api fitnah itu dengan ketakwaan. Ketika beliau ditanya, apa itu takwa? Kata beliau, at-taqwa anta mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju sawaballah. Yang pertama, engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah ala nuri minallah, di atas bimbingan cahaya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Harus ada terbimbing ilmu. Dalam keadaan tarju sawaballah, engkau mengharapkan pahala dari sisi Allah. Artinya ikhlas. Amal ketaatan dibimbing ilmu dalam keadaan ikhlas. Dibimbingnya ilmu ya tidak lain adalah mengikuti apa yang dicontohkan, yang diperintahkan oleh baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Yang kedua, ketakwaan itu diperoleh dengan 6 wa antatruka maksiatallah ala nuri minallah. Engkau tinggalkan maksiat kepada Allah ala nuri minallah, dengan dibimbing ilmu. Nah, engkau tinggalkan kemaksiatan dengan dibimbing dengan ilmu. Takhafu iqaballah, dalam keadaan kamu takut kalau kamu kena azab, siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan ikhlas meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan dosa karena dibimbing ilmu, dalam keadaan ikhlas pula karena takut kalau dirinya terkena azab. Nah, Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah setelah membawakan pengertian takwa oleh Talaq bin Habib, beliau mengatakan, nah, laisa bittaqwa illa bil amal. Tidaklah dikatakan takwa kecuali harus terwujud dalam amalan. Walal amal illa bitarawin minal ilmi wal ittiba. Dan tidaklah dikatakan amal yang masuk nanti yang mengantarkan kepada ketakwaan kecuali harus dengan bimbingan ilmu dan ittiba, mencontoh baginda Rasul alaihi wasallam. 6. Wala yanfa'u dzalika illa bi ikhlas. Dan itu semuanya tidak akan bermanfaat kecuali harus disertai dengan ikhlas. 6. Beramal kebaikan nampak zahirnya sesuai dengan bimbingan ilmu. Nampaknya amalan tersebut sesuai dengan contoh baginda dari baginda Rasul alaihi wasallam. Tapi kalau tidak ikhlas, ya enggak manfaat. Sebaliknya, seikhlas apapun sudah, enggak ada tendensi yang lain, pokoknya ikhlas. Tapi amalan itu tidak ada tuntunan dari baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Tidak ada bimbingan ilmunya dari baginda Rasul alaihi salatu wassalam pun juga tidak akan bermanfaat. Walau tafu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya dasar ilmu. 6. Ikhwan fillah jazakumullah iyyakum. Maka bagaimana salafun as-salih, jalannya para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. 6. Mereka dari sejak baginda Rasul alaihi wasallam menyampaikan wahyu, maka para sahabah senantiasa bermajlis ilmu. 6. Mendapatkan bimbingan ilmu dari Rasul alaihi salatu wasallam. Bukannya setahun, dua tahun. Sepanjang umurnya Rasul alaihi wasallam, para sahabat senantiasa berlomba-lomba untuk mendapatkan bimbingan ilmu. Hadir di majlisnya Rasul alaihi salatu wasallam. Di antara mereka bahkan lebih memilih lapar menanggung rasa lapar agar tetap bisa hadir mendapatkan ilmu dari Rasul alaihi salatu wassalam. Lafdun wa ma'nan, mereka mengambil ilmu dari Rasul secara lafadznya maupun maknanya. Lafadznya dihafalkan, maknanya difahami dan kemudian diamalkan. Itulah perubahan mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Rasulullah SAW meninggal bukan berarti berhenti dari majelis. Nah, sekian para sahabat membuka majelis-majelis ilmu. Nah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tidak pernah sepi ibaratnya. Pintu rumah beliau senantiasa didatangi. Nah, manusia untuk bertanya tentang ilmu. Ada yang datang bertanya tentang fikih, tentang mawaris, faraid, nah, tentang warisan, tentang zakat, dan sebagainya. Ikhwan fillah jazakumullah. Dan terus ilmu kemudian dihidupkan, nah, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Ikhwan fillah jazakumullah. Kemuliaan itu adalah mengikuti jalannya orang-orang yang memang telah mendapatkan rekomendasi sebagai orang-orang yang mulia. Artinya kita sebagai generasi belakangan, nah, tinggal ngikutin apa yang ditempuh oleh salafus soleh, generasi kurun al-mufaddalah, generasi yang mendapatkan keutamaan, yang telah mendapatkan, nah, rekomendasi dari si Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka kesempatan kita adalah pihak ketiga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya. Naam, wassabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Dua pihak ini, generasi yang awal dari umat ini dari kalangan muhajirin dan ansor. Kita enggak masuk. Peluang kita adalah masuk ketiga. Walladzina taba'uhum biihsan. Dan orang-orang yang mau mengikuti mereka, mengikuti muhajirin dan ansor dengan cara yang baik. Nah, ini ikhwan azan ya Allah, peluang kita untuk menjadi pengikut yang baik, ngikutin generasi salaf, generasi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, muhajirin dan ansor. Bagaimana mereka telah mengambil ilmu dari baginda Rasul alaihissalam, ilmu di antara mereka satu dengan yang lainnya, saling menyampaikan. Nah, kemudian mereka fahami, bahkan mereka hafalkan dan mereka amalkan. Yang kemudian Allah Ta'ala nyatakan, tiga pihak ini, muhajirin wal ansor, walladzina taba'um bi'ihsan. Nah, Allah Ta'ala nyatakan radhiyallahu anhum wa radhu an wa adalahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha wa dhalika fawzul 'adzim. Nah, Allah Ta'ala ridho kepada mereka dan mereka ridho akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala persiapkan untuk mereka jannah yang di bawahnya mengalir air-air sungai, mereka kekal di dalamnya. Wa dhalika fawzul 'adzim, dan itulah fauz, kemenangan yang besar. Nah, al-fauz itu mendapatkan dua hal. Dikatakan al-fauz, keberhasilan, kesuksesan atau kemenangan itu dua hal. Nah, yakni mendapatkan apa yang diharap berupa jannahnya Allah. Yang kedua, terhindar apa yang ditakutkan. Yakni terhindar dari adabnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah fawzul 'adzim. Naam, ikhwan fillah jazakumullah iyyakum. Maka kita mesti menyadari jalan itulah jalan keselamatan kita, jalan keberuntungan kita, jalan kesuksesan kita. Tidak lain adalah menjadi ajba'us su'ada, pengikut-pengikut yang berbahagia, yakni ketika dia menjadi kelompok yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala walladzina taba'uhum biihsan. Orang-orang yang mengikuti generasi awal, generasinya sahabat dari muhajirin dan ansar, bil ihsan. dengan cara yang baik, ngikutinya baik. Nah, bukan gayanya ngikutin, pengakuannya ngikutin, tapi gak ada buktinya, gak ada sisi baiknya. Ini namanya pambute. Nah, bahasa antum kan bote, kalau ditambah orang orang Ambon tuh dikasih pam itu, pambote itu, tukang bote. Nah, dusta. Ikhwan yazani Allah. Nah, pun juga demikian, dalam hal keimanan saja orang bote-bote ada gitu. Makanya Allah Ta'ala uji untuk membuktikan siapa yang benar dan siapa yang buta. Siapa yang jujur dan siapa yang bohong. Nah, ikhwan yudhan zaniyallah iyakum. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang dalam menghadapi ujian hidup kita di dunia menjadi orang-orang yang benar, keimanan, jujur. Nah, sebagai orang-orang yang menjadi atsba'u su'ada, para pengikut yang akan menggapai kesuksesan dengan menempuh, mengikut dengan cara yang baik. Caranya gimana ya, harus tahu. Jalannya mereka itu bagaimana supaya kita bisa ngikutin. Kalau enggak kita pelajari, nah, kalau enggak kita kaji jalannya salaf itu bagaimana, bagaimana bisa kita ngikut? Bagaimana bisa kita menjadi pengikut yang baik? Nah, jangan-jangan tadi itu sekedar ngaku-ngaku itu. Yang pengakuannya tidak diakuin. Sebagaimana kata orang Arab, nah, kullun yad'i waslan bilaila, semua laki-laki nah rebutan ngaku nah punya hubungan sebagai kekasihnya si Laila. Wa Laila la tukiru bidak, sementara Laila enggak akan ngakuin itu sembarang. Nah, ngaku kekasihnya kemudian diiyain itu, ya enggak. Tentunya adalah sesuai dengan seleranya si Laila. Jangan sekedar ngaku aja, kalau ngaku semuanya bisa. Nah, tapi ya, siapa yang akan terbukti, yang akan diakui oleh si Laila? Nah, semuanya ngaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Karena itu memang yang dijamin keselamatan. Tapi masalahnya, benar enggak kan gitu pengakuannya? Ahlu sunnahnya wal jamaahnya benar atau enggak? Ikhwan fillah jazani Allah. Maka itu jelas ada barometernya, ada timbangannya, ada ukurannya, ada patokannya. Tidak sekedar pengakuan. Berangkat dari ilmu, bagaimana jalan salafus saleh, nah, bagaimana jalannya ahlu sunnah wal jamaah, kemudian diikuti dengan cara yang baik, maka itulah yang insya Allah 6. Ikhwani, pengakuan sebagai ahlu sunnah, sebagai salafi sunni akan menjadi pengakuan yang benar. Yang semoga Allah Ta'ala golongkan dengan apa yang Allah Ta'ala nyatakan, radhiyallahu anhum wa radu'an wa adalahum jannat. 6. Alhamdulillah, ikhwani fiddin jazakumullah, untuk itulah kita senantiasa hidupkan majelis ilm. Senantiasa kita hadirkan pada kolbu kita nasihat, bimbingan para ulama. Nah, kita baca kitab para ulama yang menyampaikan warisan para nabi, warisannya baginda Rasul alaihi salatu wassalam, agar kita tahu, agar kita ngerti. Nah, yang dengan itu semoga Allah Ta'ala mudahkan jalan untuk kita mendapatkan surganya Allah dengan sebab kita menempuh apa yang datang kepada kita, petunjuk dari baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab As-Sama'il Al-Muhammadiyah atau Sama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa Tirmidzi rahimahullahu taala. Masih di bab yang ke-35, bab majaa fi dhahiki Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menjelaskan tentang tertawanya Rasul alaihi salatu wasalam. Yang sudah kita ketahui ikhwan, Rasulullah sallam bukanlah tipe orang yang naam cemberut. Naam, bukan tipe yakni wajahnya sangar. Naam, tidak pernah tersenyum. Tidak, tetapi Rasul alaihi wasallam adalah orang yang suka tersenyum. Tertawanya beliau mayoritasnya adalah bentuk senyuman. Nah, ada kalanya terkadang beliau tertawa yang sampai nampak gigi beliau. Nah, artinya bagi kita tertawa lebar bahasa kita. Tapi, tidak senantiasa, tidak selalu. Artinya, beliau tidak berlebih-lebihan di dalam tertawa, tidak sampai terbahak-bahak. Nah, juga sisi yang lain bukan berarti kemudian beliau tidak pernah tersenyum. Nah, hadis-hadisnya telah kita lewati, kita baca beberapa riwayat yang masih tersisa. Qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Qala haddatsana Ahmad ibnu Mani, qala haddatsana Muawiyah ibnu Amr, qala haddatsana Zaidah an Bayan an Qais bin Abi Hazim an Jarir bin Abdullah qala ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu wala ra'ani illa dhahika. Hadis juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Tirmidzi juga menyebutkan dalam sunan beliau. Ini sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. 6. Tidaklah baginda Rasul alaihi wasallam menghalangi diriku, kata Jarir bin Abdullah, sejak aku masuk Islam. Tidak menghalangi artinya ketika beliau ingin ketemu, senantiasa diberikan izin. Artinya Rasulullah SAW mudah ditemuin. Ikhwan wa'izzani Allah, bukan orang yang sulit untuk ditemui. Demikian disebutkan oleh Jarir bin Abdullah al-Bajali al-Yamani. Wala ro'ani illa dohika. Dan tidaklah baginda Rasul SAW melihat diriku kecuali tertawa. Nah, tertawanya diterangkan dalam riwayat yang lain juga dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunan beliau dengan lafaz mungdu aslamtu wala ra'ani mungdu aslamtu illa tabassama. Tidaklah Rasulullah SAW melihat diriku sejak aku masuk Islam kecuali beliau tersenyum. Nah, jadi kapan ketemu dengan Jarir bin Abdullah tersenyum Rasulullah alaihi wasallam. Artinya ini khanuzani Allah, beliau adalah orang yang murah senyum. Menghadapi sahabat dengan wajah ceria. Senyum, ramah. Tabas sumuka li akhika sodakoh. Senyummu untuk saudaramu itu sodakoh. Qala al-Imam Tirmidzi rahimahullah haddatsana Hannad ibn Sari qala haddatsana Abu Muawiyah anil A'mas an Ibrahim an Abidah As-Salmani an Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah SAW. Ini juga sudah kita terulang tadi ya. Qala haddatsana Qutaibah ibn Sa'id qala haddatsana Abu Ahwas an Abi Ishaq an Ali bin Rabi'ah qala sahidtu aliyan utiya bi dabatin liyarkabaha falamma wada'a rijlahu fir rukabi au fir riqabi qala bismillah falamma stawa ala dhahriha qala alhamdulillah summa qala subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin summa qala alhamdulillah salasan wallahu akbar salasan subhanaka inni dzalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta summa dhahika. 6. Hadis dari Ali bin Rabi'ah, beliau mengatakan aku menyaksikan melihat Ali bin Abi Thalib ketika didatangkan kepada beliau hewan tunggangan untuk beliau naiki. Maka ketika beliau sudah meletakkan kakinya di rikab. Rikab itu tempat kaki untuk naik ke kuda atau unta. Pijakan ya. Pijakan sebelum naik. Enggak melompat gitu kan. Kakinya dulu letakkan di pijakannya. Itu rikab. Maka ketika meletakkan kaki di pijakannya itu, tangga untuk naik itu, baca bismillah. Nah, falamastawa ala dhahriha, ketika sudah di punggungnya, mengatakan alhamdulillah. Ini ya, ini kalau kita praktekkan ketika kita naik motor ya. Nah, kita naik motor. Nah, kalau naik motor kan langsung gitu aja. Nah, ya sudah bismillah walhamdulillah gitu. Nah. Kalau setidaknya kalau mau tahapan ya apa pertama apa pegang stangnya. Sebelum naiknya bismillah. Setelah di naik di atasnya mau starter alhamdulillah atau setelah starter alhamdulillah. Summa qala, kemudian setelah di punggung unta atau kendaraan hewan kendaraan itu mengucapkan alhamdulillah, kemudian dilanjutkan dengan subhanalladzi sahhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin. Maha suci Allah zat yang menundukkan ini untuk kita. Naam, dan tidaklah kunna lahu mukrinin. Naam, dan tidaklah kami baginya adalah memiliki kuasa kecuali adalah apa yang Allah Ta'ala telah berikan. Summa qala, kemudian setelah itu membaca alhamdulillah 3 kali. Wallahu akbar 3 kali. Kemudian dilanjutkan subhanaka inni dzalamtu nafsi faghfirli. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku telah mendolimi diriku sendiri, faghfirli, maka ampunilah diriku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena sesungguhnya tidaklah mengampuni dosa kecuali Engkau. Summa dhahika. Kemudian beliau tersenyum. Nah ya. Ini ada sunnah ya. Ini Ali praktekan. Maka ketika itu ketika beliau melihat Ali praktekan demikian, Ali bin Rabi'ah yang meriwayatkan dari Ali ini mengatakan, "Faqultu lahu," aku katakan kepada Ali, "min ayyi sa'in dhahikta ya Amirul Mukminin?" Nah, dari apa atau kenapa engkau tertawa wahai Amirul Mukminin? Qala, dijawab oleh Ali, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sana'a." Nah, aku melihat Rasulullah SAW melakukan apa yang baru saja aku lakukan. Subhanallah. Bagaimana sahabat termasuk Ali bin Abi Thalib, nah, semangatnya mencontoh baginda Rasul alaihi salatu wasalam. Nah, artinya ilmu yang didapat dari Rasul, baik itu yang dilihat, yang didengar dari Rasul, dipraktekkan. Nah, ini khair sahabah untuk ittiba'u sunnah. Nah, untuk mengikuti sunnah baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Fakultu, maka aku saat itu, kata Ali yang melihat Rasulullah SAW melakukan demikian, mendapati Rasulullah SAW juga tertawa, maka beliau juga bertanya, min ayyi sa'in dhahikta ya Rasulullah, dari apa engkau tertawa wahai Rasulullah? Kala Rasulullah SAW mengatakan, inna rabbaka layakjabu min abdihi idha qala rabbi gfirli dunubi innahu la yakfiru dunuba illa la yakfiru dunuba ghairu. Nah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala layakjabu min abdihi, terheran kagum kepada hambanya ketika hambanya mengatakan rabbi gfirli dunubi. Nah, wahai Rabbku, ampunilah diriku dosa-dosaku. Innahu la yaghfiru dzunuba ghairuk. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa selain Engkau. Nah, ikhwan fil din jazakumullah. Rasulullah SAW tertawa karena Allah Subhanahu wa taala kagum dengan hambanya yang demikian. Ketika mengatakan rabbighfirli dzunubi innahu la yaghfiru dzunuba ghairuk, atau dalam riwayat yang lain, innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini termasuk sebaik-baik bacaan istighfar. Dan istighfar dengan lafaz ini di antaranya adalah dibaca ketika di atas kendaraan. Nah, mengikuti bacaan tadi. Bismillah. Naam, alhamdulillah. Subhanalladzi sahhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin. Naam, kemudian alhamdulillah 3 kali. Takbir 3 kali, Allahu Akbar. Kemudian subhanaka inni dzalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. 6. Ikhwan fillah jazakumullah yakum, hadis ini juga dikeluarkan Imam Tirmidzi dalam sahihnya, jami'nya, begitu juga Imam Abu Dawud, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. 6. Ada beberapa pelajaran dari hadis ini. Ikhwani fiddin azanillahu ayyakum. Bagaimana ilmu itu tersampaikan. 6. Ketika seorang tabi'in melihat sahabat melakukan sesuatu, baik secara perbuatan maupun bacaan. 6. Maka mereka bertanya, kenapa engkau melakukan yang demikian? Kenapa engkau tertawa? Ternyata yang dilakukan sahabat itu bukan tanpa ilmu. Dia katakan, aku melihat Naam Rasulullah SAW melakukan seperti apa yang aku lakukan. Subhanallah, ilmu ini. Naam, itulah ikhwan yazani Allah, silsilah ilmu turun temurun dari Rasulullah disampaikan, dilihat atau didengar oleh sahabat, kemudian dipraktikkan oleh sahabat, dilihat oleh tabiin. Riwayatnya sampai kepada kita. Nah, sehingga yang demikian ini adalah satu amalan yang kita kemudian ketika mendapatkannya tinggal kita. Kalau kita praktekkan, kita mendapat pahala ittiba'us sunnah. Nah, betapa sering kita naik kendaraan. Hari-hari mungkin. Iya kan? Nah, kalau kita enggak punya ilmunya, ya sama saja dengan orang-orang yang tidak tahu. Tapi ketika ada punya ilmu kemudian diamalkan, ternyata beda. Orang yang punya ilmu dengan tidak ilmu, punya ilmu jelas beda. Urusannya sama naik kendaraan, tapi nilainya beda. Itulah ilmu. Nah, ikhwan fil din jazakumullah iyakum. Kemudian ikhwani azanillah iyakum, pelajarannya adalah memulai sesuatu secara umum adalah membaca bismillah. Nah, bismillah mengandung yakni makna ba lil isti'anah. Nah, mengandung permohonan pertolongan. Nah, dan mengandung memohon pertolongan dan mengandung yakni permintaan permohonan barokah. Yang pertama adalah memohon pertolongan. Bismillah. Itu ada yang mahdhuf, ada yang tidak terlafadzkan tetapi tersirat pada maknanya. Sesuai dengan apa? Kalau dinampakkan sesuai dengan perbuatannya. Misalnya kalau kita mau makan juga artinya berarti bismillah akul. Bismillah dengan menyebut nama Allah saya makan. Artinya semoga Allah Ta'ala tolong saya dalam menikmati makanan ini. Nah, Allah Ta'ala memberikan barokah. Ada dua makna. Mohon pertolongan dan mohon diberikan keberkahan. Begitu juga kita naik kendaraan. Karena kita diberikan kemampuan tidak lain adalah dari si Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita memohon pertolongan kepada Allah. Pertolongan untuk naik kendaraan itu kita bisa kemudian mengadakan perjalanan bisa dengan pertolongan Allah. Nah, dan semoga Allah Ta'ala berikan barokah dengan aktivitas kita. Sehingga ketika naik kendaraan berarti kalau dilafadzkan, sekiranya dilafadzkan begini. Bismillah na'am arkabu. Dengan menyebut nama Allah, saya naik kendaraan. Nah, gitu, sesuai dengan perbuatannya. Namun tidak disebutkan karena itu sudah masuk dalam maknanya secara tersirat. Kemudian ikhwan jazakumullah mengucapkan alhamdulillah sebagai bentuk pujian, dan sudah kita kaji alhamdulillah memiliki dua makna juga. Nah, lamnya di situ lam alhamdu segala puji, kalau alnya sendiri sudah kita ketahui yakni istighraq. Makanya artinya segala gitu. Semua itu pujian yang baik tentunya. Kemudian lillah lamnya juga mengandung dua makna. Pertama adalah naam listihqaq, lam yang menunjukkan kepemilikan. Artinya segala puji memang milik Allah. Hanya milik Allah. Kenapa? Karena Allah adalah zat yang maha sempurna sifat maupun perbuatannya. Sehingga menjadi milik Allah memang segala pujian itu. Yang kedua, kalau tadi listihkok atau lil milik, kepemilikan atau yang berhak. Yang kedua adalah lillah adalah untuk. Nah, artinya kalau tadi milik, sekarang untuk. Kalau milik itu sudah pada zatnya Allah gitu. Segala puji itu miliknya Allah. Nah, itu Allah yang memiliki zatnya Allah. Nah, kalau untuk itu dari kita. Kita persembahkan, kita berikan kepada siapa? Allah saja. Alhamdulillah segala puji bagi atau untuk Allah. Gitu ya. Jadi kalau secara diorek dua makna itu. Segala puji hanya milik Allah, segala puji untuk Allah. Nah, kalau untuk itu asalnya dari kita, kita peruntukkan untuk Allah, pujian kita. Kalau milik Allah memang itu sudah ada pada zatnya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah taala memiliki segala bentuk pujian. Nah, sebabnya secara sebab juga diterangkan oleh para ulama dua. Tadi, pertama adalah Allah taala maha sempurna. Sehingga ya haknya Allah, milik Allah. Segala pujian, Allah maha sempurna. Gak ada kekurangan. Gak ada celah. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua sebabnya adalah untuk Allah tadi. Yaitu karena Allah lah zat yang memberikan segala kenikmatan kepada kita. Nah, bahkan apapun keadaannya, dicontohkan oleh baginda Rasulullah, alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah. Apapun keadaannya. Sekalipun kita sakit. Naam. Ikhwan bidan zani Allah. Tidak ada celahnya bagi Allah. Ketika Allah Ta'ala menimpakan sakit kepada kita. Itu tidak ada kurangnya bagi Allah. Tidak ada celahnya. Tidak ada kekurangan. Tidak ada aib. Tetap kita pun memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa? Sekalipun sakit, karena Allah Ta'ala menghendaki kebaikan. Wa ma Allah yuridu dzulma lil alamin. Allah Ta'ala tidak menghendaki kedoliman pada hambanya. Loh, nyatanya saya dikasih sakit. Itu bukan berarti Allah zalim. Allah itu menghendaki kebaikan. Loh, kok ngasih sakit kok kebaikan? Iya. Karena di balik sakitmu itu, justru Allah Ta'ala akan menaikkan derajatmu. Memberikan pahala kepadamu, kemuliaan kepadamu, kalau kamu tahu mensikapi sakitmu itu. Kalau kamu sabar, apalagi kamu kemudian syukur, apalagi kamu ridho dan syukur. Nah, tingkatannya ada tiga orang yang terkena musibah itu. Pertama sabar, sabar itu paling rendahnya kalau ingin dapat pahala. Yang kedua, naam di atas sabar adalah ridho. Nah, di atas ridho adalah syukur. Kena musibah malah bersyukur. Kok bisa ya? Itu tadi. Ketika dia mengembalikan hakikat musibah. Nah, ikhwan mizani Allah, ternyata Allah Ta'ala bukanlah menghendaki kejelekan untuk diriku. Tidaklah Allah Ta'ala menghendaki kedoliman untuk diriku. Justru di balik itu ada pahala besar. Ada kemuliaan dan sebagainya. Nah, maka apalagi kenikmatan, sudah bisa naik kendaraan, alhamdulillah. Nah, kalau kita hitung rinci ya, nikmatnya Allah tidak akan bisa kita menghitungnya. Nah, ikhwani fillah jazani Allah iyyakum. Ini dari bacaan bismillah, alhamdulillah. Kemudian lanjutnya subhanalladzi sakhara lana hadza dan seterusnya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Yang menjadi syahid di sini adalah bagaimana Rasulullah SAW tertawa karena menunjukkan senangnya Rasulullah. Nah, karena Allah Ta'ala kagum dengan hambanya yang mengakui dirinya berdosa dan dia mengakui hanya Allah lah yang mengampuni dosanya sehingga dia beristighfar minta ampunan kepada Allah. Dan ini termasuk bacaan istighfar yang terbaik, di antara yang terbaik. Kalau astagfirullahaladzim itu biasa, istighfar juga. Tapi kalau dengan lafaz ini, nam, Rabbighfirli dzunubi Naam. Allah atau astaghfirullah. Naam. Meminta ampunan kepada Allah. Allahummaghfir li dzunubi fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Naam. Demikian insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kurang dan salahnya saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin subhanallahi walhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu wa fitakumullah.